Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'di. Jemaah, ini mas Quran rin. Bentar. Kalau ada yang bertanya, loh, baca Quran kok digerakkan? Niki mboten gerakna maca Quran niki deres. Ini tidak menggerakkan, ini deres. Terus juga memulai mengaji dengan membaca Quran. Terus juga membuat hati kita tenang, ngobati hati. Niat ini ilmu niat jemaah ya, ilmu niat. Terus juga ngobati hati jamaah yang belum deres. Dan jamaah jarang deres, ada jamaah jarang deres maksudnya yang sungguh-sungguh membaca dengan suara keras itu jarang. Kadang pagi-pagi belum baca Quran. Pagi-pagi yang dilihat berita, WhatsApp. Ngerti nih? Ya ini saya memulai membaca Quran ini bukan mengerjakan bid'ah, saudara jamaah, tapi kita terus membantu teman-teman yang biasanya tidak bersuara keras bisa bersuara keras, membantu teman-teman yang biasanya malu ngeluarin suaranya dikeluarin suaranya, ngedem ati, dan ngaji niki enten Gusti Allah, ngapain nggih? Jadi ini bukan salah paham. Ya, saya kita baca surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. Insyaallah dua surat. Nomor surat 67 dan 68. Agak panjang dikit tapi enggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang keras nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بعد ذلك زمين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم آتنا الحكمة اللهم آتنا الحكمة اللهم آتنا الحكمة اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا Allahumma inna ala dzikrika wa syukra husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus ma qurba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qurba ilaiha min qawlin aw amal. Amma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dipersiapkan alat tulisnya, Qur'annya disimpan yang baik. Amal soleh jemaah laki-laki perempuan berdiri ya, berdiri. Yang pengen masuk silakan masuk. Amal soleh silakan. Berdiri semua laki perempuan ya. Banyak yang kosong-kosong itu di tengah-tengah itu. Ya. Agak majuan dikit ya, yang di itu. Agak majuan dikit. Di belakang itu banyak yang kosong. Maju ya, agak maju, laki-laki maju. Di sini, sebelah sini juga bisa. Di sini juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan duduk lagi. Enggak usah marah kalau duduknya berdempet-dempetan, ya. Okay? Jangan risih berdempetan dengan jamaah. Dikasih tempat duduk, kasih tempat duduk. Masuk bu, masuk bu. Nah, kasih tempat duduk. Alhamdulillah jazakallahu khairan mas. Allah paring jodoh yang barokah. Allah paring haji mabrur yang barokah. Jadi mubalik yang barokah. Hidup mulia mati masuk surga. Jazakumullah khairan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak. Allah perintah orang iman kalau kamu dibilangin kasih tempat duduk untuk temannya. Kasihlah tempat duduk, Allah akan memberi tempat duduk untuk kamu. Longgarkan untuk temanmu, Allah akan melonggarkan hidupmu. Jadi seandainya duduknya mepet-mepetan, tidak apa-apa. Ngaten nggih? Semoga Allah paring barokah. Sampun siap, Lur? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara jamaah, tadi malam saya masih membicarakan kurang lebih setengah jam. Al jama'atu rahmatun wal firqatu adzab. Ngerti nggih? Jadi jamaah ini rahmat, firqah itu siksa. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu definisinya banyak sekali. Rahmat itu kalau di dunia membuat kita ini senang beramal amalan yang membuat kita ke surga. Kalau di akhirat rahmat itu ya surga itu. Itu salah satu definisi. Definisi yang lain, rahmat itu belas kasihannya Allah. Jadi kalau kita mau masuk surga, harus menetapi jamaah. Kalau penjelasannya, kita asalnya manusia ini beramal apapun jadi jamaah gak pantas masuk surga. Amalan kita belum cukup untuk menembus surga. Bahkan kelemahan kita itu jamaah bisa didandani, bisa dijadikan baik ya di dalam jamaah ini. Karena Allah sudah bilang, apa Nabi Muhammad SAW bersabda, al jama'atu rahmah wal firqatu adzab. Bahkan saudara ya, bahkan salah satu hadis ya, entah dhaif, entah apa yang jelas, ini hadis. Bunyinya, man amila lillahi fi jama'atin fa asoba qabilallahu minhu. wa in akhta'a ghafarallahu lahu. Wa man 'amila yabdaghil firqah fa asaba lam yataqabbal minhu wa in akhta'a falyatabawwa maqdama minan nar. Orang yang beramal untuk Allah di dalam jamaah benar diterima oleh Allah. Salah diampuni oleh Allah. Tapi barang siapa yang beramal untuk Allah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya betagil firqah, tidak mau berjamaah, fa'in asobalam yataqobbalillahu min. Kalau benar pun Allah tidak menerima. Fa'in akhto'a falyatabawa maqadahu minan nar. Kalau salah, lebih baik bertempat di neraka sekarang daripada nanti-nanti. Dosamu tambah numpuk-numpuk. Well, I'm telling you now. Mohon bosan apa nyuruh. Saya nasihatkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tetapilah jamaah. Jangan meremehkan jamaah, jangan menyisihkan jamaah. Tetapilah jamaah. Oke? Okay? Kalau ada orang keluar dari jamaah, murtad atau ngolok-ngolok jamaah, resolusi atau apa saja saudara jamaah, jangan terpengaruh. Ngerti nggih? Jangan terpengaruh. Allah sudah memberi contoh zaman dulu namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu sejamaah Masya Allah. Bal'am itu angkat tangan gini aras horek saudara. Angkat tangan itu aras horek. Baru angkat tangan belum ngomong. Itu ya dia keluar jamaah. Ini ada Korun. Korun itu mubalek saudara. Mubalek yang diberi oleh Allah kekayaan. Minta-minta kayak Sa'labah. Didoakan Nabi Musa akhirnya jadi kaya raya. Enggak mau zakat, enggak mau infak. Ya lah, Korun. Bal'am. Sa'labah, sahabat Nabi. Melarat akhirnya jadi kaya, enggak mau zakat. Bahkan keluar dari jamaah. Artinya jamaah. Kita jangan ulap dengan orang yang keluar dari jamaah. Apa ulap ini? Wah ini, wah sholatnya bagus, ibadahnya bagus, sedekahnya banyak. Tapi keluar dari jamaah. Oh, Pak Nur. Waman syadza, syadza. Hilangnya. Karena apa? Jamaah ini bentuk belas kasihannya Allah kepada kita. Kayak melebus warga, tak? Melebus jamaah. Kondok-kondok diwelasi Allah. Sejamaah ya, di jamaah. Bentuk belas kasihannya Allah sudah saya sebutkan tahun lalu. Kita ini belum lahir sampai mati. Kita ini diurusi. Sudah mati loh masih diurusi. Itu di jamaah. Belum lahir kita didoain orang tua kita. Mau bersetubuh aja Allah memerintahkan. Bersetubuh niatlah dapat anak yang soleh dan solehat. Fal'ana basyiruhunna wa qutahuma kataballahu lakum. Setelah hamil didoain. Dicontohnya. Nek-enek wong hamil ditunggu semoga ibunya sehat, anaknya sehat. Sempurna lahir batin anaknya. Keluar mudah, ibunya selamat, anaknya selamat. Dan keluar dalam keadaan sempurna lahir batin. Jangan lupa doa nih. Jadi, kalau ada orang hamil, doain sehat. Ibunya sehat, anaknya sehat. Didoain semoga keluarnya mudah. Didoain anaknya sehat, sempurna lahir batin. Ibunya juga sehat, selamat dalam melahirkan. Dunga bersyukur. Soalnya ini kan saat-saat krusial. Bahkan ibu-ibu yang hamil, banyaklah ibadah. Saya sangat suka kalau istri saya hamil, saudara. Soalnya, gak tahu dari mana belajar dia. Kalau hamil itu, ya puasa Nabi Dawud, ya sholat malam. Rukuk sujudnya lama, gitu. Tapi kalau sudah tidak hamil, saudara jamaah, balik mana ya? Sholat pengingatan gak iling, benar. Tapi makanya saya suka istri saya hamil, tapi menandek kan ini. Wis diprotot, wis dijungkir nang sing gak meteng-meteng lho. Apa diprotot dijungkir nang. Wis kula olah alik, kula iring nang pacet meteng-meteng lho. Enggak bisa ngene apa perlu golek pabrik maneh lho. Pabrik sing produktif, saudara. Ngoten lho. Bismillah. Oke, balik lagi masalah jamaah ya. Alhamdulillah. Jadi jamaah ini sudah jamaah. Kita ini di jamaah ini diurus, diramut. Dan se-estu sejamaah, Allah, apa Nabi Muhammad SAW bersabda begini, Alalan tadakhu jannah hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabu. Kamu gak akan bisa masuk surga kalau kamu gak iman. Lah kamu tidak akan bisa iman kalau kamu gak rukun. Hatta tahabu. Nah, padahal sejamaah, untuk bisa rukun kalau gak bikin jamaah, gak bisa. Lau anfaq kama fil ardi ma Allah tabaina kulubihim. Muhammad, kalau kamu memberi orang uang sak triliun, tiga orang aja. Orang sendiri banyak dipilih, yang gak jamaah ini jamaah ya. Dipilih, kasih sak triliun. Dipilih rong triliun. Rukunlah, gak akan bisa rukun. Karena uang tidak bisa bikin rukun. Itu firman Allah. Walakin Allah ala kabainahum yang membuat rukun itu Allah. Padahal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruku. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an. Fa'alafa baina qulubikum. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Saudara, Allah berfirman. Gondelono Islam, tetapilah Islam dengan cara berjamaah. Jangan berpecah belah, jangan enggak punya imam. Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Sebelum kamu jamaah, kamu dulu bermusuh-musuhan. Tapi setelah jamaah, Allah membuat kamu itu bersaudara dan rukun. Otomatis saudara, kalau kita punya amir, dibaiati, ditaati. Otomatis rukun. Dene-dene di dalam jamaah ini, jamaah Quran 4S, ada perselisihan. Ini kita harus saya omongin 4S perselisihan. Antar jamaah perselisihan. Itu bukan tidak rukun. Gimana, Lur? Itu normal. Berselisih itu normal. Bahkan kadang-kadang agree in disagreement. Agree not to agree. Apa yang bukan agree? Setuju untuk berselisih pendapat. Ya kamu gitu, saya begini. Itu yang dikerjakan sahabat. Coba. Abdullah bin Umar yang namanya Hamankana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wal ladina yutqanu fidyatun tu'amu miskin. Ibnu Umar mansuh kudu poso. Maknanya faman syahida minkum syahra falyasum. Diterima oleh sahabat. Ibnu Abbas itu tidak mansuh, itu setengah mansuh. Tanggungnya wong tua-tua, orang yang tua-tua yang usianya di atas 60 itu tidak mansuh. Atau orang-orang yang sudah tidak mampu puasa, sadar tidak mampu puasa, boleh bayar fidyah. Sahabat zaman lihat di Ibnu Abbas, di Ibnu Katsir, di Quran hadis, enggak ada Ibnu Umar ngolokin Ibnu Abbas ngolokin Ibnu Umar, enggak ada. Yang ada apa? Ya ilmu itu seperti ini. Ibnu Abbas mangkul dari Nabi, Ibnu Umar juga mangkul dari Nabi. Dua-duanya sama-sama sahabat, dua-duanya berijtihad berdasarkan ilmu yang dimiliki. Semua sahabat menerima. Lah saudara ya, rukun yang asli itu adalah meskipun tidak setuju, meskipun rodok mangkal-mangkal titik, iso lungguh bareng, iso musyawarah. Iku jenenge rukun sing asli. Nggih napa nggih, Lur? Tapi nek uwah pecel kabeh. Upluk putih kabeh. Niku jenis rukun, niku seragam. Karena Lur, musinya 4S itu seragam, apa bajunya batik semua, kupluan semua, terus apa mana Lur, jenggotan semua, terus apa mana Lur, katoan kabeh Lur. Niku senes rukun, niku seragam, uang seragam niku dereng mesti rukun. Gimana bang Gimana Lur? Podo jaket korpri ini, podo jaket apa jenenge? Anu nerus ini, sudah gak rukun, jegal-jegalan. Normal lah. Tapi kalau di jamaah ini, bajunya enggak seragam, kesukaannya enggak seragam, tapi bisa duduk bersama. Ini kurukun. Rukun, uang ini wanur enggak iso. Orang itu enggak bisa disuruh sama semua, tidak bisa. Dan memang harus tidak sama. Nah caranya bagaimana supaya kita bisa baik, saudara jamaah. Tidak sama itu dijadikan sesuatu yang harmonis. Ini jamaah jamaatul rahmatun. Tidak sama itu dijadikan sesuatu yang harmonis. Asam niku legi napa kecut to, Lur? Asam ini pulgi apa kejut? Bawang, getar no pulgi. Nah, atau brambang, enak no po getar. Laos lor, gurih no po mengar lor. Eh? Jahe, pedes no po kejut? Pedes. Niki lor nek dicumpul no dadi siji, eh? Iso dadi gule, iso dadi rawon. Nggih napa nggih? Iso dadi apa oblok-oblok. Iso dadi gudeg. Godhek, lur, godhek. Godhek niki napa godhek niki, lur? Saudara, kalau kita disuruh makan asem kok gak doyan, lur. Kejaba wong sing manjane meteng nom utawa apa jenenge ngenom-nomi ya panganane asem. Tapi nek terus kongkon mangan jahe, kejaba nek wong Sunda apa lur, jahe niku dipangan. Anake jahe, anake kencur, anake kunir niku dipangan. Niku wong Sunda. Ya to, nek wong Jawa gak doyan. Lah niki lur, meskipun jadi masakan itu jamaah, kalau dimakan sendiri-sendiri pahit, kalau dikumpulkan jadi satu ya seperti itu. Kayak wong ngeband to, lur, apa band? Sebenarnya band iki. Saya orang ngeband, band itu ya kalau orang main bass sendiri kok orang gendeng malu, bong-bong-bong-bong, lapo. Tapi kalau bass dengan drum, boleh rasa enak didik. Dicampur melodi, enak didik malu. Dicampur ecek-ecek malu, enak didik. Nggak apa nggak? Tapi ini enak ecek-ecek kok garing malu. Sawan kama enak, kawan. Di pasar-pasar itu. Ada wong awak itu gompal tapi macak wedok malu. Niku kula trauma. Delok wong ngoten niku trauma saestu. Soale pas kuliah dan ikip niku, kula nek budal liwat pasar. Kalau saya pas kuliah itu kalau berangkat ke pasar. Saya itu sudah takut dengan orang itu. Ecek-ecek kan sampean kan. Terus liwat kula dadak nang langsung kerogoh, ganteng irek. Jadi manuk kula niki dicetuk ganteng irek. Astagfirullah ajine. Mau saya pukul itu. Itu bencong, gak tahan temi kok, nukar pe pasar, ganteng irek. Malu saya lari, saudara. Astagfirullahaladzim. Wong ini kok jelodok, men. Jadi, balik lagi sejamaahnya, jadi di jamaah ini, kita ini rukun. Keimaman rukun. Empat esdara walur mesio. Kadang penerobosi gak rukun ambe. Maksudnya gak setuju ambe imame. Utawa wakili gak setuju ambe penerobosi. Utawa mubaleki. Ini ku biasa. Biasa walur. Soalnya kalau semua setuju. Setuju. Wes. Jamaah iso buyar. Tapi es. Kalau jadi buatan setuju, pendapat kulo ngeten. Kok akhirnya enek koreksi. Saya sebenarnya enggak setuju ini. Kalau menurut saya begini, hanya ada koreksi. Tapi artinya kudu longgar kabeh, hatinya kudu apa? Longgar, hatinya pengen masuk surga semua. Suami istri terus ya jamaah. Nggih. Sing paling enak iku padu padu suami istri. Sikil papat didu lho ya. Astagfirullahaladzim. Enggak, suami istri itu ya. Suami istri itu kan tidak selamanya sarujuk. Gimana pagi, Pak Lur? Halo? Suami istri kok apa kuah beliau? Enggak boten sih. Kadang istrinya nyaro sayur bening loh. Jangan bening utawa sayur asam. Aku jadi pengen lodeh. Boleh bujuni rotok gelo. Gini namanya lho, akhirnya terus siang perempuan agak bergelak. Apa bergelak nih? Berkecewa. Sudah dimasakin sayur asem, sambal, tempe goreng, botok, kecocok lho. Dan nasi lanang. Yang lanang ini yang lagi-lagi bilang, jangan aku pengen lodeh lho. Mas, apa yang tadi dijahar, dimasak no. Oh no, jangan diwi. Kaisoi. Bikin sayur sendiri enggak bisa. Tapi itu justru bikin harmonis, saudara. Bikin harmonis. suami istri berselisih, akhirnya rukun, gitu. Terus rangkul-rangkulan. Lah nek wong setuju terus boleh bosen ambek bojone koyo dulur. Gak nafsu bodoh ya to. Boleh pengin golek liyo ae bodoh. Langsung benakno kuplok. Ya tapi ini ya saya bukan apa-apa ya. Jadi kadang suami istri itu ya berselisih itu normal, tapi berselisihlah yang baik. Contohnya ya anak. Saya enggak tahu siapa yang mulai, tapi kalau saya sendiri sama anak istri saya itu sukanya itu baju itu sendiri-sendiri. Baju tidur sendiri, baju main-main sendiri, baju ngaji sendiri, baju pergi sendiri. Kalau saya ini sudah jamaah, baju main, baju pergi, baju ya itu aja saudara. Kalau sudah enggak enak ya lepas. Terus makan juga gitu. Kalau makan itu kadang orang perempuan itu anaknya itu pengen dikasih makan, kasih ini supaya bergizi. Ada anak kecil tuh gak mau makan. Kalau saya itu, sing penting arek cilik itu mangan, titik. Wis gak usah itu isu sarapane godhong jati, awan, godhong gedang. Terus sore, godhong pring misalnya. Kan enten wong ini sing ngoten lho, anake iku jam ditotong lho. Pagi harus sarapan sereal, ndok ceplok. Awan-awan kudu mangan pitik ingkung, ngono. Bengi-bengi kudu daging bakar supaya anaknya sehat. Masa sehat lur pancilaan ngaji gak gelem ndelok TV ae wah. Kalau saya itu yang penting anak makan. Tapi kadang orang itu ya, lah ini menyebabkan suami istri itu bertengkar gara-gara baju. Ini kan mau bertamu bajunya yang bagus manas. Sawi sampai undangan ini mari anak ikur kelambenan bos. Sampai undangannya selesai anaknya belum berbaju. Soalnya apa? Bertengkar pengen yang anaknya saya mau baju ini, saya mau baju ini. Anaknya dijiwit, lalu manis bos. Lah anaknya pengen guys kelambi bal-balan. Nah ini padahal mantenan. Dan naik kok lo ngarik cili kok. Gimana kok ini bos? Anak kecil mau pakai baju bola, mau pakai baju apa, yang penting gak pakai bikini. Nah ini, tapi ini bikin harmonis. Geger-geger, terus manus. Kadang sing lanang bongkal, terus turunan jopo. Tidur di, apa? Tidur di luar. Bapak-bapak gini, ngiling-ngiling. Kalau sampean jengkel sama istri sampean, sampean enggak boleh tidur di luar rumah, harus di dalam rumah. Oke. Misalnya di kasur depan apa di apa, dan sampean saya beritahu ya, mudah-mudahan sana enggak dengar ya. Orang perempuan itu paling gengsi minta maaf. Awan sini pol, ini sing mandi nyar nek ngiku. Nah. Oh, awakmu ya. Iling-ilingan yo. Saiki awakmu lunyu. Engko nek wis mulai nek pendapat iki berselisih wong wedok njaluk sepura yo wangen. Gayane liyo. Jare turun nang jaba ngono. Mas, apa enggak ada nyamuk to? Kene siji tok kancane akeh. Uto ben ae cocok dilamuk. Padahal ya kalau ada orang perempuan tanya, "Mas, apa di situ enggak ada nyamuk?" Aslinya itu saya minta maaf, Mas, ayo masuk. Tapi mau ngomong maaf itu perempuan susuan. Ngakui salah, muring-muring ya wong wedok itu. Mengaku salah, marah-marah perempuan itu. Mudah-mudahan gak kerungu kalau mencari mani muasih balur. Anaknya diceplesi di itu, harus malam-malam diingatkan suaminya. Bu, ini yang salah sebenarnya siapa? Kan mestinya kamu yang salah, wong anaknya gak ngapa-ngapain. Yang naruh kamu di situ ya. Ya, saya tahu salah, tapi udah sampean itu sudah tahu kalau saya salah, dimarahin suaminya. Iya kan saya ya sepurone tahu apa ya Allah. Wong wedok iku muring salah muring-muring ya wong wedok iku lho. Nek wong lanang kan ya sepurone ngono lho. Nggih napa nggih lho. Iki mulane wong lanang nuwun sewu nggih. Aja bodho-bodho, sing pinter. sing tanggap. Zaman purik di depan, terus istrinya, mas anterin ke toilet dong. Itu jangan dijauh, biasanya gak pernah takut. Sebenarnya itu, anterin ke toilet itu ya, mas saya minta maaf. Kayaknya anterin ke toilet. Padahal memang gak pernah minta antar ke toilet. Ngapain minta antar ke toilet? Bahasanya perempuan itu beda-beda. Ibu ngerti, oh jangan gengsi minta maaf. Oke. Kalau sama gengsi minta maaf itu, mas sebenarnya saya tadi itu minta maaf loh, sama itu gak tanggap-tanggap kok. Mau wajah itu kalau pengen jalan sepura itu melebu, metu. Ya balik ya. Jadi gini, suami istri berselisih 4R berselisih biasa. Ini mendewasakan 4S. Ini urusan jamaah ya, urusan jamaah. Mendewasakan 4S. Saya waktu, jadi alhamdulillah di Australia sama saya dari subkelompok, cuman berapa orang itu sampai jadi kelompok ditunjuk Pak Bapak Imam Pak Dohir presiden ini jadi kelompok sampai diperintah Pak Dohir jadi desa. Itu proses jemaah milih 4S is enek ime iku adanya cuman itu. Yang repot lagi itu banyak berdatangan bekas daerah. Maksudnya di sana jadi daerah terus mengundurkan diri karena pindah. Terus bekas wakil daerah. Maksudnya di sana wakil daerah terus dia mengundurkan diri ke Australia. Niku walur sak ngeluan dhewe. Napa sak ngeluan dhewe niku? Ya kadang itu pendapatnya beda-beda. Terus waktu 4S itu ada saudara jemaah ya jam 4S kita itu selalu usulnya itu piknik prai ngaji. Saestu niki. Jadi usulnya dia dalam 4S ini tuh selalu libur ngaji sama piknik. Sampai kulon ini kujengkel. Soalnya saya kan babat alas. Babat alas ini ngajinya ya kudu. Babat alas itu harus ngajinya ya sungguh-sungguh. Sambungnya banyak, asrama. Terus meningkatkan ilmunya jamaah. Tapi usulnya penganggar 4S ini tuh, ini ngajinya wis akeh. Ini ngajinya sudah banyak. Usul besok itu anu apa? Kalau bisa libur, kalau bisa minggu ini nggak usah ngaji desa, piknik saja, biar jamaah terhibur. Lah biaya nih, ya kan desa punya duit. Terus saya gini, satu-satu saya duduk dengan Om Tomo, imam desa, masjid gini ya, sana kiblat, sini timur, saya duduk di gini, tempat ngaji gini. Saudara jamaah ya, alhamdulillah Allah memberi ilham baik ya. Saya itu jujur ya, mau ngusulin orang ini diistirahatkan. Menurut saya itu orang, pikiran saya itu orang ini harus diistirahatkan. Terus saya ngomong, doh, saya manggil imam desa saya itu Londo. Karena itu murid saya, SMP itu murid saya cuma. Kasih pengaruh pendek saya cari ngaji. Dia manggil saya Ker. Kere kurek, betul. Ya apa Ker? Saya manggil dia, doh. Do. Ketoke wong iki kudu anu, Do. Ini seperberapa detik itu Allah merubah mulut saya sih, jemaah. Ketoke wong kaya ngene iki kudu dino. Imam desa saya itu kaget. Sik, balani gitu. Kayaknya orang seperti ini itu harus dipelihara. Sik. Terus maksudnya sama apa? Ya, gini, Do. Kamu sama saya ini ketoke, kesemangatan. Ngedodor, padahal jamaah ini, ya enek sing lemah, enek sing apa? Ada yang semangat, ada yang sedengan, ada yang iku. Oh ngono cak ya. Oh ngono ker ya. Iya. Padahal ini jamaah kalau suruh baca tek, enggak pernah selesai. Jadi sudah tek 4S itu, saya sama sing sempat 4S itu. Mocot tek, torongannya wakeh. Jam 10 balur. Terus pengumuman, besok datang lagi baca tek lagi. Piye sampeyan? Ini selalu pokoknya suruh baca tek ya dua kali. Jadi mates kudu teko ping pindu. Suruh baca tek di jamaah juga gitu. Tapi setelah kita balik, saya balik, wong ini kudu bingung to. Kehiburan. Jadi nek mencetak no sawi wong jamaah terus. Tapi lu itu cerita rono cerita ribu cerita darmo gandul lah cerita rojo gandul lah. Terus akhirnya jadi obat, jadi obat. Jadi kalau kita sedang kesarsa gitu, kalau cai atau gemblengan asrama itu ya suruh nasehat. Nasehat ini mulai A sampai Z bos lur. Sampai kita juluki profesor bahasa, padahal lulusan STM maksudnya. Nah, ini terus saya ngomongin gini lho. Orang itu ya, saya bilang ya seperti tadi. Kayak main band, ada yang mainin delewer, melodi kan mainin delewer. Enak yang mainin ya, eceng-eceng-eceng menonton. Tapi kita di barengan dari sapi. Jadi 4 S ini lho, non jauh nggih, tembriki 4 S daerah, desa, kelompok, kabeh. Lihatlah everybody per orang itu sebagai pribadi yang unik, yang unik. Cintailah mereka karena mereka orang jamaah. Cintailah mereka, mereka itu 4S. 4S kita. Kita benci juga enggak ada poinnya. Seperti anak-anak. Nggih napa nggih, Lur? Ayo sing duwe anak luwih tekok loro, telu, papat, limo. Ya, anak itu ada yang sekolahnya rajin, kerjanya rajin, ngajinya rajin. Enten nggih? Salat rajin. Ada yang sekolahnya rajin, ngajinya rajin, tapi di rumah enggak mau bantu. Ada yang sekolahnya bules, ngaji bules, tapi di rumah itu kerja rumah sregep. Umba-umba, ngepel, masak, nimbo, sembarang kali dikerjakan. Ada yang ngajinya bules, sekolahnya bules, enggak omah males, mangane akeh. Jajan ae bener. Enten apa mboten lur? Dadi anak e lho sak petarangan ndoke padha ndoke bapake lur gitu. Telurnya sama, petarangannya sama, munculnya beda. Lah saya nasihat kepada bapak dan ibu-ibu, hadapilah anak-anak itu dengan kasih sayang, lihatlah uniknya, pasti ada uniknya. Ada anak ibu yang merengut ae bos lur. Mangan merengut, ngising merengut. Kan enten lur. Dipangan aja mau enak ya merengut bos lur. Enten ngoten niku. Ngerti apa ke merengut bos lur? Kamu tahu merengut enggak? Merengut itu cemberut. Oh, gak ro ya. Kamu tahu enggak merengut? Tahu. Merengut itu cemberut. Kasih makan enak cemberut, dikasih duit cemberut. Ada yang pokoknya merengut ya lur. Uniknya dia di situ itu. Lah, hadapi dengan kasih sayang. Mereka itu anak kita. Sama dengan 4S. Dalam 4S prosedur, nggih. Itu lihatlah uniknya. Nun sewu nggih. Gus Lukman menurut saya itu super unik. Wonge nggung anteng, brengosen. Lho kan ngoten dhewe pancene asli, wong Gus Lukman ganteng temenan. Heh. Lho kan nom Gus Lukman ganteng sampai saiki ganteng kok. Menurut saya rambuté ngono sing lamar ya akeh lho. Sing lamar mesti lho. Yo wong ganteng modele ya ngoten lho. Ngomong ya kok. Tapi gak enak Gus Lur donya iki sepi lho. Lho. Nggih napa nggih lho. Ya kena gawe petetan, kena gawe banyolan, kena gawe enak di pemantapan, Lur. Nah, itu imam daerah sampean lah. Kelihatnya kita lihatnya unik itu aja. Sampean enggak bisa mestinya kalau imam daerah itu kudune ya sing apa? Sing alim, sing assalamu alaikum. Kaito, kudune kaito ngono, Lur. Unje monjo untumu. Mencaket. Wis kusuruh kaya teniku. Lah itu kita ngelihatnya unik. Saya ngelihatnya unik, Saudara. Ya toh. Berjamaah di sini siapa? Kalau saya, kalau Gus Lur satu apa namanya? Satu kru dengan saya penerobos muda-mudi dan beliau sebagai koordinatornya. Saya ngelihatnya unik itu aja. Sehingga apa? Enggak ada apa-apa. Kalau ngomong misalnya ngomong selorok, ngomong apa, the color of him itu warnanya dia. Kalau misalnya ngelihat istri saya sama kalau nuruti jengkel, jengkel loh. Istri saya itu ya orang lain. Dan itu istri saya harus menghormatin saya, tapi karakternya itu unik menurut saya. Ya, tak terimong noy. Delok napi. Anak juga gitu, dari tujuh anak saya itu jamaah semuanya itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Anak sing senengane deres, saya bos lucu, masaklah wis. Subuh deres, bengi deres, maghrib deres, sampai jam siji deres. Tapi wayahe kerja rumah anu nek gak dikongkon mboten anu. Anak sing wis kerja rumah, lho lho wis. Niku iku tamar ngono delok iku. Tapi kerja rumah e uang kap. Anak sing senengane nyeneng nopo lho. Takok mangan. Loh, niku seneng ati kula, Pak Lur. Kan ditanyain mangan, Pak Lur. Wah, masak apa, Pak? Loh, kenapa? Enggak, saya pikir apa masak. Jadi sopan bahasanya. Saya pikir apa masak. Dia itu berarti pengen saya masakin. Ngerti enggak? Masak mangan udah, mana nopo lho. Wah, enak, Pak. Masyaallah, enak. Malam-malam jam 10 habis ngaji itu, Pak, enggak pengen masak. Dia tuh pengen makan, tapi tanyanya, Bang, gak pengen masak. Kamu pengen masak apa? Apa aja lah, Bang. Banyak, Abah masakin, gak mau, tanya. Bang, gak pengen masak. Oh, nenek anak yang gini, takut mangan. Lah, pengurusnya ngerti, lho, lho, ini ditakut mangan, sepenganan. Kurung musawara mulai, pulurani apa? Apa puluran ya lo? Ngerti puluran apa buatan jengkali apa ini ya lo? Hah? Jangan nom-nom gak ngerti puluran. Oke. Saya nasihatkan jamaah-jamaah semua. Pola pikirnya dirubah. Halo? Pola pikirnya apa? Dirubah. Kalau di dalam keluarga, lihatlah keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, sebagai pribadi yang unik, yang dikodar oleh Allah dekat dengan kita. Dikodar sebagai istri, dikodar sebagai suami, dikodar sebagai anak, dikodar sebagai mantu. Sing wis mantu, Gusmadi, wis mantu bae lur nyata. Mbok mantu men iki. Mantu niku dieman-eman kon gawe putu. Ngaten lho iki. Jadi mantu ya kadang-kadang kita jengkel sama mantu. Gak usah jengkel, itu wis bojone anaknya WDW. Lihatlah uniknya. Karena apa? Mereka jamaah. Sama-sama ingin masuk surga. Lalu surga aja dibukakan oleh Allah itu bermacam-macam pintu. Saya yang ahli puasa. Si wong tukang masak. Orang yang tukang masak. Lawan orang yang puasa aja. Jengkel saudara. Anaknya karpe poso wae. Saya punya murid di Australia itu sejak usia 4 tahun sudah jamaah. Sejak kelas 4 SD sampai sekarang puasa Nabi Daud. Sendiri emaknya jengkel, masa ana apa-apa poso. Lah kalau saya kebalik, anak saya itu sing ditakono mangan ya, saudara. Tapi kalau makan masakan enggak dimakan juga apa? Susah, jadi saya happy. Kadang makanan untuk dimasak numpuk gitu. Ditanya, enggak masalah itu sudah ada. Oh iya ya, numpuk banget. Tingat numpuk. Nah kita sama, saya nasihatkan sampean di kelompok dengan 4S kelompok. Lihatlah, per 4S dengan 4S ini menjadi sesuatu apa? Pribadi yang unik. Ya, dilihat seperti itu. Jadi kita enak hati kita. Karena sakjanya, apa sakjanya itu? Sebenarnya kita ini juga sesuatu yang unik. Nggih napa nggih, Pak Lur? Kula Emir niku lho nggih. Wis Emir wis ngene iki, Pak Lur. Enggak bisa disuruh apa? Sing apa? Kupuan sing pokoke sing anu liyane kula mboten saged. Sagede nggih ngeten iki, Pak Lur. Tapi orang melihatnya unik. Lah sampeyan juga gitu ngelihat anaknya ya unik, ngelihat 4S-nya ya unik. Para 4S lihat jamaahnya sama lihat pribadi yang unik. Karena apa? Pintu surga itu Allah menjadikannya bermacam-macam. Ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah. Nggih napa nggih, Lur? Ada yang ahli baca Quran, ada yang ahli salat. Bermacam-macam pintu surga, keistimewaannya orang di situ. Orang itu sampai jadi 4S, sampai jadi jamaah, itu istimewa. Lihat uniknya. Jangan dilihat apa saudara jamaah. Perselisihannya, saudara itu ya, lihat uniknya gitu. Ini saudara saya. Enak saudara, ulur sing mangkel, ulur. Sampai ini mangkel, sampai ini mangkel, sampai ini mangkel. Purian, enten. Ini saya ada yang terima, ini saudara dulu awak dewi, itu saudaranya, kita. Nggak iso dirubah. Awakmu itu dunia kayak aku, nggak bisa. Ngene apa nggih, Lur? Bikinnya waktunya beda. Mbok bengi mbok awan, Bu. Mbok rendeng mbok ketiga. Nggih toh? Bapak ibunya dalam keadaan happy atau enggak, itu anunya beda, terus tulisannya ya beda, judulnya beda. Kawan-kawan berkembangnya juga beda, sehingga pribadinya ya berbeda. Semoga Allah bareng barokah. Allah bareng paham. Jadi jamaah ini jamaah al-jamaatu rahmah wal firqatu azab. Titik pun kula mareni dulur sedaya sanga. Sekarang saya ingin menyampaikan ditulis ya, style imam. Style itu gaya. Apa? Style imam. Tulisannya STYLE. Style. Ini ku bahasa Inggris buat lorongnya. Style imam. Yang mana tadi? Bun. Semoga Allah paling hawanya dingin, cuacanya terang. Semoga Allah paling kita semua masuk surga Allah sama dari neraka Allah. Sak keluarga kita, surga Firdaus. Semoga Allah memudahkan kita masuk surga. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Semoga kita ditetapkan dalam keimanan sampai ajal mati kita. Semoga Allah membuat kita husnul khotimah. Semoga Allah paling kita surganya jejer dengan para nabi-nabi. Bertetangga dengan para nabi-nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Style imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Style imam ini saya sengaja nasihatkan untuk semua jamaah supaya kita di jamaah itu terasan, enggak gampang sakit hati, bisa nerima, enggak banding-bandingno. Mboten banding-bandingno. Nerima apa ana ne. Kula ngekeki judul style iki matur nggih. Judul-judul kula dhewe, tapi ini sebenarnya berdasarkan dalil Quran hadis. Style imam itu gini. Setiap imam, saudara jamaah itu mempunyai gaya, cara mengatur jamaahnya berdasarkan ilmu dan kemampuannya. Style imam. Ya. Kita harus bisa menerima gayanya imam selama tidak maksiat. Selama tidak apa? Maksiat. Nah, Nabi sendiri bersabda, "Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir 'alaihi, fa innahu man kharaja min al-jama'ati ghadha sibrin, faqad khala ribukata al-islam min unuki." Siapa yang melihat dari imamnya sesuatu yang dia tidak suka, tapi tidak maksiat, supaya tetap ditaati, falyasbir 'alaihi, maksudnya supaya tetap ditaati, didengar dan ditaati. Karena barang siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, tali Islam sudah lepas dari lehernya. Nah, style imam itu jamaah kita mulai dari yang atas saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang sempurna yang sudah dipilih oleh Allah dan menjadi uswatun hasanah. Yang sudah menjadi apa? uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi Nabi itu ditaati dan dicontoh. Ya, ditaati dan dicontoh. Lah ditulis ya, pemimpin itu ada yang, jadi pemimpin itu wajib ditaati. Wajib ditaati. Belum tentu diteladani. Belum tentu diteladani. Diteladani. Kenapa diteladani itu? Dicontoh. Menjadikan teladan. Itu pemimpin. Nah, kalau jadi pemimpin, ditulis ya, kalau jadi pemimpin, usahalah bisa ditaati dan diteladani. Ini supaya antinya wajib longgar, ini supaya antinya longgar. Lah, orang yang alim faqih, ahli ibadah, itu belum tentu, artinya belum tentu bisa apa ditaati, karena dia belum enggak jadi imam, tapi perlu diteladani. Diteladani. Jadi, kalau orang yang alim faqih, ahli ibadah, mujtahid, itu dia diteladani, tapi tidak ditaati. Karena apa? Dia bukan amrin jamin. Okay. Bukan amrin jamin. Wes, ini kira rodok angel titik lho, rodok angel titik nggih, tapi mboten napa-napa. Kula terangaken, insyaallah makin lama nanti insyaallah makin mulai apa? Jelas. Kalau Nabi saudara jamaah, beliau itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun napa? Hasanah. Liman kana yarju yawmal akhir wa taqwa katsira. Jadi Nabi itu memang uswatun hasanah. Lah, Abu Bakar saudara jamaah, Abu Bakar itu oleh para sahabat ya ditaati dan diteladani. Tapi stylenya beda dengan Umar bin Khattab. Tapi sahabat semua respek si Abu Bakar itu. Jadi khalifah pertama itu ada orang satu kabilah yang tidak mau bayar zakat. Dia bilang siapa saja meskipun syahadat, sholat, puasa, haji tidak mau mendapatkan zakat, saya perangi. Umar loh, negur Umar. Nih, mereka kan syahadat. Asomu minni dima wa'amu'alahum. Enggak. Abu Bakar dalil fawailu lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Neraka wel bagi orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mendatangkan zakat. Nah, orang musyrik saya bunuh. Terus Umar bilang, saya tahu bahwa Abu Bakar itu benar. Sekarang saya tahu bahwa Abu Bakar itu benar. Diperangi betul saudara. Disikat itu. Enggak mau zakat, cari zakat tetap enggak mau disikat. Sampai setelah peperangan kalah baru, iya saya mau zakat. Tapi semuanya mati-mati ya wis. Wah hisabuhu. Alhamdulillah. Lah Abu Bakar juga gitu. Kita harus mengumpulkan Quran. Itu Abu Bakar. Soalnya banyak orang mati. Banyak orang perang, ahli-ahli Quran itu pada mati. Saya takut kalau Quran ini hilang. Dibantai oleh semua, oleh Umar. Nah, kamu mengerjakan apa yang tidak Nabi kerjakan? Enggak. Tapi sahabat-sahabat juga tahu bahwa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Saya tidak ada kerjakan oleh Nabi, tapi saya membantu berijtihad melancarkan Allah Rasul. Quran harus dikumpulkan, ditulis. Tapi masa Abu Bakar itu, Quran itu tulisannya dikumpulkan, tapi nulisnya benar. Ada yang kiraat nafi, ada yang waros, ada itu. Jadi tulisannya itu beda-beda. Sampai pada zaman Utsman, baru oleh Utsman, itu karena Utsman itu beliau hafid Quran, beliau bisa membaca lebih dari 100 bacaan. Halo, jamaah. Itu Utsman bin Affan. Beliau menulis Quran. Ini Mushaf Utsman ini kan lur, itu ditulis oleh Utsman bisa dibaca oleh segala bacaan karena Utsman menguasai seluruh bacaan. Contohnya yu'minuna itu tulisannya ya wawu hamzah mim nun wawu nun. Yu'minuna sebenarnya bisa yu'minuna itu tanpa wawu hamzah. Tapi karena ada bacaan yang yu'minuna Dia nulisnya yuminuna. Solata tulisannya itu solawata. Itu bisa dibaca solota, solawata, bisa. Ya. Nah itu Utsman nulisnya itu seperti itu. Jadi tulisannya Utsman ini mau dibaca kira sebuah bisa. Sing iso. Niki Utsman. Tapi zaman Abu Bakar, lah terus jamaah. Di Taurat, di Injil itu sudah disebutkan. Besok akan ada utusan namanya Ahmad. Penggantinya itu gak disebutkan namanya. Penggantinya itu dia Nimbo. Ya Abu Dawud nih ya, Nimbo. Apa Nimbo nih? Ngambil air dari perigi. Itu Nimbonya lemah. Terus dia minumnya juga sedikit. Penggantinya Nimbonya kencang. Minumnya glok-glok-glok-glok Nimbo. Penggantinya lagi apa kuat nimbonya, tapi mau minum danunya kucek, apa airnya memercik. Penggantinya lagi yang nomor 4 nimbonya kuat, mau minum lo mercik ke mukanya. Terus dimaknai oleh Nabi itu bahwa pengganti saya itu yang pertama itu enggak kuat banget. Pengganti saya yang kedua kuat sekali dan enggak ada fitnah. Pengganti yang ketiga airnya mercik, ada fitnah, yaitu Utsman bin Affan. Pengganti yang keempat, apa sejamaah? Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya mercik, tapi mercik ke mukanya. Ali bin Abi Thalib itu zaman Ali, saudara jamaah. Ali waktu jadi amir, kan Utsman dibunuh oleh orang-orang yang ngaku imam daerah, saudara. Fitnah ini. Orang Yahudi yang ngaku imam daerah membunuh Utsman. Saudara bisa bayangin, saudara jamaah. Lah Umar dibunuh, gantinya kan Ali. Muawiyah jadi ditunjuk oleh Utsman jadi amir di Syam. Lah di sana Muawiyah itu bilang, Ali, kamu kan amir saya, mbok cepat dicari siapa pembunuhnya Utsman itu. Karena Utsman itu dituduh oleh amir-amir itu dia nepotisme. Napa nepotisme? Nanti gubernur-gubernur akan diganti family-familynya, termasuk Muawiyah itu family-nya Utsman. Jadi imam daerah di Syam, gubernur maksudnya imam daerah. Karena Utsman Ali dianggap oleh Muawiyah itu lambat menangani, akhirnya kamu amir enggak betul. Ada orang dibunuh, khalifah dibunuh kok. Kamu enggak cari cepat. Kalau gitu saya misah dari kamu, terus mendirikan keamiran sendiri. Akhirnya diperangin itu. Coba. Lah, well, ya enggak nih. Itu fitnahnya, zaman fitnahnya Ali. Maksud saya gini jemaah ya. Kita ini tidak boleh membanding-bandingkan antara imam satu dengan imam yang lain. Zaman Abu Bakar enggak boleh dibandingin dengan Umar. Zaman Umar enggak boleh dibandingin dengan Abu Bakar dan Utsman. Zaman Utsman enggak boleh dibandingin itu gini. Karena setiap orang itu punya style sendiri-sendiri. Kalau Umar bin Khattab, saudara jamaah, ini zaman lihat di hadis mana saja. Zaman Umar bin Khattab, orang itu dilarang haji tamatuk, dilarang tayamum. Yang bayangin saudara, ini jadi mangkulan dari Bapak Imam Haji Nur Hasan, kalau atas mengizini, bawah boleh melarang. Halo? Kalau atas mengizini, bawah boleh melarang. Tapi kalau atas merintah, bawah tidak boleh melarang. Ini Bapak Imam Haji Nur Hasan dulu saudara, tapi sekarang ini ilmu itu agak apa? Punah. Padahal aslinya seperti itu. Kalau atas mengizini, bawah boleh melarang. Tapi kalau atas merintah, bawah tidak boleh melarang. Namanya maksiat. Contoh, kawin mut'ah di Quran boleh. Tapi di hadis tidak dibolehkan. Yang jadi tidak boleh. Ini namanya apa? Di Quran, boleh menikah orang jamaah, boleh menikah dengan orang ahli kitab. Tapi Bapak Imam melarang orang jamaah menikah dengan orang luar jamaah. Kecuali dia sudah jadi jamaah. Itu yang jadi yang larangan itu. Bisa dipahami apa maksudnya, Lur? Imam daerah mengizini, wakilnya melarang, yang jadi larangannya itu. Tapi kalau imam daerah perintah, wakilnya melarang, lah itu tidak boleh. Tapi ini ilmu niki zaman biyen lur waktu wong sing loro ati, Bu. Soale Mbak Mat Soleh niku kula termasuk kula niki pun izin teng kantor. Petuk Mbak Mat kantor kan berarti keamiran, Bu. Saya izin mau ke Pasar Pahing. Petuk Mbak Mat Soleh. Hi, Indonesia. Mau kemana? Pasar Pahing, Mbak. Ayo balik deres. Izin, Mbak. Iya, balik deres. Balik deres. Ya saya tahu, soalnya saya tahu hukum dimangguli bapak saya. Pokoknya dhuwur mereka mulai nisa oleh ngelarang. Atas membolehkan, bahwa boleh melarang. Tapi kalau atas memerintah bahwa tidak boleh. Nah, Umar bin Khattab di Quran itu orang haji itu boleh tiga. Ifrod, tamatuk, kokiron. Zaman Umar itu orang tidak boleh tamatuk. Harus kalau enggak ifrod, ya kiron. Karena apa? Masa haji bersenang-senang. Tayamum juga gitu. Tayamum enggak raih malas. Enggak usah tayamum. Boleh obayu, sak peduk, cari air seketemunya. Harus. Sahabat tidak ada yang bantah sama sekali. Karena Umar punya dalil. Umar punya kekuatan ijtihad dan beliau punya alasan kuat untuk melarang itu. Dan masih ada pilihannya. Kecuali kalau hajinya cuma tamatuk doang. Enggak ada ifrad, enggak ada kiron. Sahabat bantah. Zaman Utsman saudara jamaah, Utsman itu diistirjai oleh Abdul bin Mas'ud. Sholat 4 rakaat. Jadi di Mina, gini ya, kalau kita mau haji, yang sudah sering haji ya, aslinya mulainya tanggal 8 Dzulhijjah. Pagi, duha niku mandi junub, pakaian ihram, niat haji. Kalau tidak kiron, niat haji. Terus pergi ke Mina, sholatnya tidak di jamak, tapi di kosor. Duhur 2, asar 2, maghrib 3, isak 2, subuh 2. Berarti kalau subuh sudah tanggal berapa, saudara? Mulai tanggal 8, subuhnya berarti tanggal berapa? 9. Baru tanggal 9 pas subuh itu setelah sholat subuh berangkat ke Arafah. Asli ini ngoten. Utsman tidak, saudara. Ada azan, ada komat, sholatnya 4. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isak 4. Sahabat-sahabat ini tidak innalillahi wa raji'un. Kok ini tuh, gak sunah ini? Tapi yang innalillahi wa raji'un terus berdiri. Sholatnya 4. Lah terus yang sahabat yang ngomong, loh kamu ini istirja. Kok kamu sholat 4? Ikhtilaf itu lebih berat. Kan ini juga sunnah. Maksudnya, si Utsman ini, maksudnya, dua, rakaat itu sunnah. 4, biasa. Mungkin apa itu, lho? Tidak maksiat, sehingga ya ikut. Terus ikut Utsman. Akhirnya semua orang ya ikut 4-4. Zaman Ali rubah lagi 2-2, ikut sunnahnya. Nah, saudara, kita imam itu yang gak boleh dibanding-bandingkan. Mohon maaf ya ini yang lama-lama, yang sepuh-sepuh. Zaman Haji Nur Hasan. Ijtihadnya beda dengan haji zaman Haji Abdul Dhohir. Zaman Abdul Dhohir ijtihadnya beda dengan Haji Abdul Aziz. Itu lumrah saudara, yang penting tidak maksiat. Ini untuk supaya hati kita longgar. Soalnya kalau kita banding-bandingkan sudah sangat jelas beda. Bapak Haji Nur Hasan, ilmunya, segalanya, zamannya, babat alas. Memang Bapak Haji Nur Hasan dicipta oleh Allah untuk ngawali jamaah ini. Ya sakti, ya pinter, ya bijaksana, ya wawasani luas, ya kendal. Nah, zaman Pak Dhohir itu zaman penataan saudara. Ya beliau itu memang ya oleh Allah dikodrat seperti itu. Anaknya Bapak Haji Nur Hasan ya khatam Quran hadis meskipun tidak hafal tapi nikine belum brilian. Bapak imam itu ya yang saya yang Pak Dhohir ya yang saya salut itu ketemu orang 11 tahun yang lalu. Pernah laporan sekali saja langsung gitu. Loh, kamu kok di sini? Namamu ini ya. Terus dia laporan, "Lah kamu 10 tahun yang lalu laporanmu begini kok sekarang begini?" Saya sering jumpa itu kok iso eling bos lho. Padahal kita ini kadang udah ketemu itu sih. Sampai ini siapa? Gila panggil itu. Kamu ini siapa? Kalau Pak Dhohir enggak? Pak Dhohir diberi oleh Allah. Kelebihan itu pernah sop. Ketemu siapa aja jamaah. Kok udah pernah laporan, udah pernah ini ketemu langsung. Kamu dulu laporannya begitu. Kok sekarang berubah begini? Gimana ini? Langsung suruh ngalih. Ngalih. Ini ngalih. Soalnya apa? Wis mincla. Mincli. Tapi yang saya salut. Gak pernah ketemu 10 tahun, 11 tahun. Langsung ingat. Itu Pak Dhohir. Lah zaman Pak Dhohir ya seperti itu sama urusannya. Lah sekarang zaman Cak Aziz. Bapak Imam Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Atau Bapak Imam Haji Sultan Aulia Abdul Aziz. Dua namanya itu. Kalau saya memanggil beliau Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Beliau ini ya, menurut saya sama orang yang super tertib. Saya tidak membandingkan. Saya melihat kelebihan beliau ini orang yang super tertib. Tahu enggak jemaah azan subuh Kediri? Azan subuh Kediri. Beliau itu sudah wudu sebelum azan, sudah wudu, sudah pakai kupluk lengkap. Belum azan subuh itu beliau ikut sholat sunnah. Yang sering itu jemaah muadzinnya nyari kemana? Cok-cok, sudah keluar lah. Keluar kemana? Ya toh. Nah ini saya sama Gus Luk ini berjalan dengan beliau. Itu kemana-mana dan hafal saudara jemaah. Beliau pertama datang yang ditanyain acaranya apa, jadwal sholatnya jam berapa. Niki guys yang sama nanti paling mungkin di kotor Gusti Allah jajah melankoni. Nawa jajah melankoni. Kalau di kotor Allah nanti sama pergi kemana-mana. Jangan lupa bawa apa melihat waktu sholat dan kiblat. Dulu sebelum ada iPhone, sebelum ada ini sama saya, Emir ini sama. Kalau diperintah pergi kemana itu, misalnya ke Suriname, ke Amerika kemana itu, yang saya lihat pertama itu kiblat sholat. Kiblat sholatnya kemana? Terus waktu sholat. Kan ada itu Islamic Finder, belum ada ini sama. Kalau sekarang di apps itu banyak. Jadi saya lihat Islamic Finder, saya bawa ini kompas. Kompas saya mendol gini, dikasih suaminya adik saya ini, dikasih saling. Punya beberapa kompas saya, soal 4 kompas itu. Ada yang mendol, ada yang letter, ada yang kecil, ada yang besar. Terus saya kantongin, saudara, saya kantongin, saya taruh di tas. Sehingga kemana-mana itu, kalau mau berangkat ke Jepang, itu kiblatnya beda, saudara, berapa derajat. Kalau ke Amerika, ngadepnya itu ke timur, tidak ke barat. Ke Amerika, ke Suriname itu ngadepnya ke timur, bukan ke barat. Karena apa? Dia berada di sebelah baratnya, jadi ngadepnya ke timur. Nah, ini cerita aja sama bahwa kita itu usaha apa ya? Aware dengan urusan ibadah kita. Balik masalah keamiran, saudara. Saya dengan Bapak Haji Abdul Aziz ya, pergi ke Amerika, ke Kanada, di Australia, ke New Zealand, itu beliau itu super tertib. Super tertib. Tertibnya apa? Segala-galanya ditertibkan. Terus zaman Bapak Aziz ini ya, zaman Pak Aziz ini, saya enggak tahu ini benar, apa namanya, saya omongin apa, tapi saya omongin aja, semuanya supaya apa, padang. Zaman Bapak Aziz Abdul Aziz ini, semua tugas didelegasikan. Artinya mengfungsikan dapuan. Usluk itu yang anu suruh, teteran. Ayo, Pak Po, pondok ini, pondok ini, dinulno. Tahu dinulno sama. Pak Po-nya dinulkan. Enggak ada Pak Po lagi. Didata lagi. Itu zaman Cak Aziz. Terus ditanyain, kamu sebagai Pak Po tugasmu apa? Ini. Oh, kamu bukan Pak Po. Saya ngimami sholat. Ngimami sholat enggak perlu Pak Po. Dengar saya itu sama. Kudunya awakmu kudu ngene-ngene baru kamu disebut Pak Po. Terus ada orang di Kediri gimana? Dari Cak Aziz ngomong. Dulu waktu pertama-tama saya Cak Aziz, ini urusan pondok gini. Cak Aziz bilang gini. Kamu sudah bicara sama Pak Po apa belum? Dan Cak Aziz, cuman apa bian apa Cak Dair maksudnya. Saya ngomong gini loh. Iku zaman apa cak doir wong po winter jalmo lipat. Lah aku iki wong biasa. Saya ini orang biasa ditunjuk jadi amir. Kamu kalau mau usul urusan pondok lewat Pak Po, mereka musyawarah, kalau sudah jadi baru lapor ke saya. Enggak, saya mau lapor ke sampean langsung. Ngomong gak tak rungokno. Itu yang pancet ngomong, ngomong. Terus putih Cak Aziz, aku gak ngerungok no. Ini Cak Aziz. Jadi beliau betul-betul mendelegasikan. Ini Amerika kita kadang lah, ada orang calon saya dengar-dengar. Cak Aziz ini gimana sih? Kok semua diserahkan wakil empat, semua diserahkan Pak Po. Kan mestinya bisa diatur sendiri loh, nek diatur dewe. Dengkleh prosedur. Nggak apa nggak? Dengkleh ngerti apa mbakan? Kalau diatur sendiri, diawai sendiri oleh Cak Aziz, ya capek. Misalnya jamaah asap, Kediri Utara ini. Cak Adit ngatur sendiri tanpa wakil Gus Nuk sama 4S-nya. Murai iso. 4S-nya desa enggak ada, 4S kelompoknya enggak ada, diatur Cak Adit sendiri. Murai iso. Makanya kalau Pak Cak Adit itu betul-betul apa? Didelegasikan, itu yang saya lihat menurut saya sama urusan apa hukum, urusan keamiran, urusan apa itu yang melalui wakil wakil panglimatur. Banyak yang rasanya, oh, wakil kan kok jadi ini tanpa pengetahuan. Enggak, saudara, beliau-beliau musyawarah. Musyawarah nanti musyawarahkan ke keimaman. Ini engsle, ini titik-titik itu bukan engsle, itu pendapat kita. Ini apa gimana, lor? Kalau saya, yang penting saya masuk surga, full stop. Karena apa? Zaman Haji Nur Hasan ya beda, saya ngalami zaman Haji Nur Hasan. Bapak Haji Nur Hasan meninggal dunia, saya usia 18-19 tahun, saudara. Pak Dohir apalagi, saya sering diajakin ngomong-ngomong kemana-mana. Kalau Cak Lub jangan ditanya sama. Zaman Cak Aziz itu zaman ayah, saya sering diajak diskusi yang tidak dibicarakan dengan orang atau yang dibicarakan Cak Lubman. Kita punya ami sendiri-sendiri. Nah, itu saya melihatnya beda. Lah ini saya nasihatkan kepada semen semua. Sampean dengan keimaman itu punya style sendiri-sendiri. Ada yang kaku, ada yang lemes, ada yang musawaro, ada yang ini. Ini masalahnya gini loh ya. Imam itu sejamaah, kalau bisa ojo gonta ganti. Dalam arti apa? Kalau memang tidak bisa, kecuali kalau tidak amanah. Ya. Karena contoh ya, kalau ini masalahnya gini. Kelompok-kelompok ini loh. Kelompok, kadang kelompok gak seneng lapor. Padahal dia belum tentu, ini, belum diajak omong, belum di apa, belum didiskusikan, gitu. Imamnya itu diajak omong gimana, kadang bingung nggak tahu loh. Lah, jangan membandingkan kelompok satu dengan kelompok lain, ini kelompokmu gak ngono. Desa satu dengan desa lain, desa saya gak begitu kok. Ini urusan jamaah nih. Daerah saya, kok gak begini, di Kalimantan kok gak begini. Sampean Boro dan Putih, Kalimantan, atau kamu, oh, daerah saya itu Gusluk, gak begini caranya. Itu daerah ya Gusluk, Manggone Kaliawen, gitu apa gitu lho? Beda misalnya daerah yang sama datangnya itu bukan Kaliawen. Nah di sana harus saat karena apa? Ada wakil imam daerah jemaah. Dua wakil imam daerah, satu imam daerah yang datang di Australia. 21 tahun yang lalu. Yang ngotot ngomotot nonton gitu lah nasihati. Niki anu. Setiap imam itu punya style. Sampean di sana wakil daerah, tapi di sini sama rukyah. Kalau cara ngatur sama jamaah di sana ya silakan di sana, tapi di sini cara ngatur kita begini. Oh, kok berarti ini loh, bukan gitu Pak. Jangan membanding-bandingkan. Kita tempatnya beda, alamnya beda, terus keimamannya beda. Yang penting nggak maksiat. Saya diterima nama buatan juga loh. Saya ini juga manggul dari bapak saya, saudara. Bapak saya itu waktu ada satu pergantian imam kelompok di komplek. Itu bapak saya nasihat, Mir. Ojo metiki godong luntas, ojo metiki godong telo, ojo metiki godong atek. Ojo njubuk telem. Kejobo imami iki wis menyatakan boleh. Imami ganti. Lah imam ganti itu kebijaksanaan apa? Ganti. Bisa dipahami nama betul? Lah saudara ini dikerjakan oleh Cak Aziz, tapi kita nggak ngerti karena ilmunya kita belum nyampe. Cak Aziz itu waktu diangkat PA pertama, itu very clear, verbal, no very clear, sangat jelas menerangkan, saya didapuk sebagai imam, apa-apa yang dulu ditetapkan oleh Bapak Imam Haji Abdul Dohir, saya tetapkan. Wakil-wakil yang dulu ditetapkan oleh Bapak Imam Haji Dohir, saya tetapkan. Peraturan-peraturan yang dulu ditetapkan oleh Pak Jodohir, saya tetapkan. Lah, perubahannya, seandainya ada perubahan nanti kita musyawarahkan. Jelas sudah. Itu kalau menurut kita kan seolah-olah, apa sih ngomongin itu? Tapi ini syar'i. Apa syar'i ini? Hukum yang harus memang nyata. Apa-apa yang ditetapkan oleh Bapak Imam Haji Abdul Dohir, saya tetapkan. Itu syar'i. Nah kalau di satu daerah atau di satu kelompok saudara jamaah, mama sama ada pergantian imam kelompok, harus jelas. aturannya gimana? Ini pelajaran untuk semua ya, para imam-imam. Atau desa situ misalnya ganti imam desa, harus jelas. Atau daerah, misalnya ganti daerahnya, harus jelas. Lah kita sebagai jamaah, misalnya daerahnya menghendaki begini-begini, dulu gak begitu kok, sekarang begini, bikin sulit. Gak boleh, kita gak boleh gitu. Rungokno, dengarkan, apa namanya, stylenya imam. Karena ini berdasarkan sabda Nabi. Man ro'a min amri syai'an yakrohuhu, faliyasbir alaihi fa'inau man khroja minal jamaah di kita syibrin, faqad ukhulari buka talisan iman uki. Siapa yang melihat pada amirnya sesuatu yang tidak disukai, itu tetap harus ditaati, didengar dan ditaati. Tidak sukamu itu hanya selera. Mungkin apa enggak, Lur? Ini soal kalau cerita ini, Lur. Selera, Lur. Cara dan selera. Imamnya orang Jawa Tengah, ru'yahnya orang Jawa Timur. Nggih. Ini itu jelas beda, saudara. Ini saya lihat sendiri. Imamnya orang Jawa Tengah, masjidnya kotor, cuma bilang, masjidnya kok rusuman toh ya. Ini orang, insya Allah di sini ada orang Jawa Tengah sih sama. Masjidnya kok rusuman toh ya. Masjidnya kok kotor sekali. Itu aslinya kalau orang Jawa Tengah itu saponono. Tapi orang Jawa Tengah enggak mau merintah langsung. Lah kalau orang Jawa Timur, rukyahnya orang Jawa Timur, imamnya orang Jawa Tengah. Masjidnya kok rusuman toh ya. Lambutnya disaponi kok. Lah enggak disapu kok. Terus ngale, ya ngale, mau gak dikongkon ya ngale persul. Bisa dipahami gak? Itu orang Jawa Timur. Itu mari-mari harus memang kelompok imam muring-muring nasihat. Jamaah, ini jamaah-jamaah pada gak taat, saya perintah nyapu, gak nyapu loh. Kapan perintahin lah, kapan perintahin lah, kan tadi saya udah bilang, masjidnya kok kotor. Lah itu maksudnya apa, itu tak kongkon nyapu loh, orang Jawa Timur gak jong loh, orang Jawa Timur gak diculak, gak ngerti loh. Nah tapi orang Jawa ini mohon maaf ya, orang Jawa Timur ya, saya ini kongkali awen kan Jawa Timur lho. Diomongi imamnya, rek, masjidnya rusuh rek, siapa nono? Langsung kurs lho, ya gak tersinggung, gak apa, langsung cek. Nyut, nyut, nyut, tapi orang Jawa Tengah di nono nono, pangkel kurs lho. Eh, masjidnya rusuh, nanti siapa nih? Aku ya kamu toh, lho. Ngongkon seenak ini, lho. Padahal rukyah itu lho. Caranya beda. Ya kemarin tuh saya, tahun lalu, 2017 awal. Ketemu imam daerah, orang Jawa Tengah. Sudah merantau sejak usia 20 sampai usia 60. Balik ke kampung mantu. Saya ceritakan ke Gus Luk ini. Balik kampung mantu. Imam kelompoknya, imam desanya itu dulu insafnya dia yang ngamar-marufin. Teman main. Mau mantu ya jemaah. Dia ngumumin di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali nek nduk Jawa Tengah. Padahal dia asli mriku. Ini saya besok mantu, semua jemaah saya undang. Tahu gak jemaah? Gak ada jemaah yang datang belas. Iya gitu. Imamnya gak datang, rukyahnya gak datang. Ini cuma tahu orang luar-luar. Terus ditanggung, ini kok kayaknya yang teko tau yang lu. Lah gak diundang kok. Ya orang Jawa Tengah itu kalau undang saudara jemaah, sampean itu kudu teko. Harus datang, bawa surat, masuk rumah dokter, assalamualaikum. Kulo niki, kulo gak ada hajat, kulo ngundang jenengan, niki undangani. Iku baru datang, nek diumumno nang masjid, jenenge gak diundang. Lah nek wong kaliawen diumumno kulo mantu benjing duwi sedangkan nggih gambar roto. Nggih napa nggih, Lur? Adatnya beda. Mana bojong niki kulo undang nggih, jamaah sedanten lho, jamaah sedanten Lur. Bojo ini anak ini mau gawa kabeh balur. Jadi gini ya. Imam itu kita harus bisa melihat siapa. Dan kita harus menempatkan ini surga. Gak usah lihat apa namanya. Gak usah lihat. Kalau balik gue cerita dengan ini. Cerita ini gue alami diri. Bedanya Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Saya itu nganterin anak usianya 33 atau 34. Ngelamar anak perempuan di Jawa Tengah. Sudah kencan, sudah janjian. Sudah sama-sama mau. Tinggal ngelamar. Perempuannya usianya 29 tahun. Saudara. Saya datang ke rumahnya. Imam kelompok dilala. Wis saya yang calon pengantin sama adiknya datang ke rumah. Assalamualaikum, Pak. Anu, lho tadi emang belum makili niki ngelamarnya. Wis pokoknya ngomong ngelamar langsung ini. Terus, tahu enggak? Ditolak. Ditolak. Sing wedok niki gulung kuming nangis. Gak jadi nikah. Tahu enggak alasannya? Ngelamar kok kayak beli kacang. Langsung ngomong ngelamar, mestinya kan kudu enek omongan opo harus saya. Pusing saudara jamaah tuh saya tanya anak dari Jogja. Jadi ngelamar orang Jawa Tengah piye? Gimana ngelamar orang Jawa Tengah itu? Anu Mas kudu opo? Ene istilah isane poni. Misale niki mendung mendungi repet-repet. Mendung repet maksudnya sam mendunge repot-repot niku niki mendung rotok repot-repot mesti samar-samar kula pengin ngelamar. Harus ngomong gitu Mas, enggak boleh langsung saya kesini datang untuk ngelamar orang ini ngelamar anak sampean enggak bisa. Tersinggung niku. Lah nek sampean ngelamar wong kaliawen terus niki mendunge repot-repot. Wadang ini. Nggih napa nggih, Mas? Sama nanti lapong, gini kira dok remis-remis, gak remis, belas. Niki saya itu, lho tadi kudu ngomongnya, kudu disamarno, gini mendung repot-repot, udane grimis, kula badhe niki, nek pekeparang ngopulo ngetan, tadi wis, ngata lho, nek wong mriki mboten, diomongi udan grimis, repot-repot, iki wong kia opo sih, buka jendelanya. Ini kepuasan itu. Sama ada jenis lain apa? Ngomong aneh lian-lian ini. Ini ngelamar, kenapa gak mau ketenang? Nah ini mempengaruhi di jamaah. Kadang ya, sama-sama kaliawennya loh jamaah. Kalau beda seleranya ya bisa berselisih. Nah apalagi jamaah ini yang datang di sini orang berbeda-beda. Ini apa gitu loh? Kadang jadi tokoh jamaah ini neko. Asale wong di toko kene jadi toko jamaah. Sing dadi imam wong kaliyan asli, ya jelas berbeda pikirannya. Ngaten. Lah niki berbeda pendapat boleh. Tapi kita harus bisa nerima siapa? Imam kita. Gak bisa kita apa namanya cara imam kita itu terus kita pelekan dengan mau kita. Sama dengan kita tidak bisa cara kita pelekan ke 4S atau ke anak kita. Kamu harus ikuti saya. Susah. Karena apa? Setiap orang itu punya pribadi sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kalau kita konsisten baik, insya Allah akan niru kita. Kata nge, niki jenenge style imam. Mudeng napa mboten, Bos Lur? Dong napa mboten? Nge, misalnya sama tentang kelompok, gak usah dibanding-bandingin. Kelompok Sukomoro, kalau kelompok Sukodadi. Sukodadi begini, apa? Kali awet, kali. Sukurami. Sukurami Lamongan gitu. Sece balor. Sece itu. Ganku sholatnya mek. Kedaja'a kulhu. Ini sholatkan nabak kesuwen. Ya om yang pengen kedaja'a kulhu bali orono. Kadang ini. Imamnya rada. Dua titik diprotes loh lor. Dibanding-banding no. Terawih ganku ini kayaknya 15 menit. Lagi kok kudu karo trawe wong anu lho. 21 rakaat 7 menit lho lho lho. Iki muni apa? Cek nang ngene YouTube niku lho. Oh, militer. Jare niki sunah. Astagfirullahaladzim. Muka-muka gak mangkel lho, gak boleh ngomong yang menyinggung orang. Wis kok enten YouTube salat 7 menit. 21 rakaat kalau 2 rakaat 7 menit ajot niku Pak. Ini apa nge? Nah ini kita hitung menit 21 rakaat. Berarti harus untung. Si penting agak jumlah. Muka-muka Allah paring barokah. Semoga Allah paring imam-imam kita. Ya Tom. Ya di Kediri Utara ini. Dan imam-imam di jamaah. Wakil-wakilnya. Desa, kelompok. Allah paling bisa adil Rafiq Husain Aris karena Allah. Yang penting lebih surga. Yang penting apa? Masuk surga. Semua itu cuman aksesori. Tahu aksesori enggak? Hiasan. Poinnya itu kita pengen masuk surga. Ya, toh. Semuanya itu aksesori. Kita didapuk jadi KU, jadi organisasi, jadi penerobos, jadi imam. Itu semuanya adalah aksesori. Aksesori itu bisa menambah keindahan kita, tapi bisa merusak kita. Aksesori itu bisa menambah keindahan, tapi juga bisa merusak. Orang itu kadang yang banyak itu yang dipikirkan aksesorinya, tapi bukan tugas pentingnya. Corone ngomong, bahasane dimasalahno, klambine dimasalahno. Gitu. Cara ngomong, cara menyampaikan dimasalahnya, tidak melihat aslinya. Kalau Bapak Imam almarhum Haji Nurhasan niki bolur nggih, nek Qur'an niki kan ijo bolur. Qur'an hadis bilang ki merah, yo merah. Bengok merah, yo merah. Merah, dipancet. Ngerti gak? Maksudnya itu, kalau ini ijo, masih diomong, ijo! Ijo, amiknya ini. Ini ketinggalan ijo, ya pancet ijo, para sulur. Bisa dipahamin? Itu cuma caranya orang ngomong. Betul gak? Semoga Allah paling berokah. Istirahat sekedar nih. 5 menit atau 10 menit. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah nanti saya teruskan materi menciptakan suasana baik dalam jamaah. Silakan kalau mau. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.